Bahasa mana ini? Bahasa dari Amerika. Saiki pingo mati, sabar dino, nang sedih lo. banyak buat semuanya. Request-requestnya sudah dilayani.